ternyata engkau telah berdua. Ternyata engkau kini bahagia. Baru ku sadari selama ini kau hanya milikku dalam mimpi. Di sini, di dalam hati ini, doaku ikhlas untuk dirimu. Tiada yang salah kita berdua. Mungkin begini perjalanan hidup. Hari indah yang pernah kita lalui, biarlah berlalu tanpa kau lagi. Mungkin engkaulah yang lebih memahami tentang diriku. Cinta memang tak selalu harus menyatu. Begitu yang terucap di bibirku, menjadi duri dalam kehidupanmu. Aku carilah. Aku tak rela.